seorang pemberontak dengan ideologi memberontak karena mengkafirkan pemerintah, Najdah ibnu Amir al-Haruri dari Bani Hanifah, ya. Ia mengirim surat kepada Ibnu Abbas, ya. Ini menunjukkan mereka juga mencari ilmu, tetapi ilmu itu mungkin hanya sekadar untuk mengeluarkan subuhat-subuhat. Ya, Abdullah bin Abbas seperti dalam riwayat yang telah kita baca, sebenarnya tidak mau menjawab, membalas suratnya, pertanyaannya. Tetapi karena dikhawatirkan ia menyembunyikan ilmu, maka dia jawab, dan jawabannya ia tulis sebagai balasan surat Najdah al-Haruri. Ia Najdah mengirimkan surat kepada Ibn Abbas, yas'aluhu anil abdi wal mar'ati yahduranil maghnama hal yuksamu lahuma wa an qatlil wildani wa anil yatimi mata yanqati'u anhu al-yutmu wa an dhawil qurba man hum faqala liyazida uktub ilayhi falawla an yaqa'a fi uhmuqatin ma katabtu ilayhi uktub innaka katabta tas'aluni anil mar'ati wal 'abdi yahduran al maghnama hal yuqsamu lahumā shay'un wa innahu laysa lahumā shay'un illā an yuhdaya wa katabta tas'aluni an qatli al wildani wa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lam yaqtulhum wa anta fala taqtulhum illa an ta'lama minhum ma 'alima sahibu Musa min al-ghulam alladhi qatalah wa katabta tas'aluni 'anil yatimi mata yanqati'u anhu ismul yutmi fa innahu la yanqati'u anhu ismul yutmi hatta yablugha wa yu'nasa minhu rusdun wa katabta tas'aluni an dhawil qurba man hum wa inna za'amna annahum fa'aba dhalika alaina qawmuna. Ini jawabannya sama dengan jawaban sebelumnya, tetapi sini ada sedikit penegasan-penegasan yang membuat kita lebih paham dari apa yang telah di yang telah dijelaskan di riwayat-riwayat sebelumnya. Abdullah bin Abbas ketika Najdah mengirimkan surat menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, hamba, kemarin kan perempuan saja, di sini ada sedikit tambahan, hamba atau budak, hamba sahaya atau budak, dan wanita yang ikut ke medan perang dan menghadiri pembagian harta rampasan perang, apakah mereka dibagikan juga harta rampasan perang? Itu pertanyaan pertama. Wa anqat lil wildan, dan tentang membunuh anak-anak, dan tentang anak yatim sampai di mana status keyatimannya, tentang dzawil qurba, kerabat Nabi, siapakah sebenarnya? Faqal, misalnya kerabat Nabi yang mendapatkan harta rampasan perang. Faqal, maka Nabi berkata kepada Yazid, ya. Maka Abdullah bin Abbas berkata kepada Yazid setelah membaca pertanyaan-pertanyaan Najdah, ia berkata kepada Yazid, kemungkinan yang dimaksud adalah Yazid ibn Muawiyah, ya, atau yang lainnya, atau penulisnya, ya, atau penulis suratnya. Uktub ilaihi, balaslah suratnya. Falaula an yaqa'a fi uhmuqatin ma katabtu ilayhi. Kalaulah karena tidak khawatir dia terjerumus kepada tindakan-tindakan bodoh lebih jauh lagi, maka saya tidak akan membalas suratnya ini. Ya, karena dia ahlul bid'ah. Ya, seorang pemberontak, seorang yang mengajak kepada kesesatan. Kalaulah karena tidak khawatir, atau kalaulah karena mengkhawatirkan dia semakin rusak, maka saya tidak akan menulis balasan suratnya ini. Uktub, kata beliau, tulislah jawabannya. Innaka katabta tas'aluni, ini surat jawaban dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya engkau, maksudnya Najdah, telah mengirimkan surat kepadaku menanyakan tentang wanita dan budak hadir pembagian harta rampasan perang, apakah mereka mendapatkan? Ya, kata Abdullah bin Abbas, wa innahu laisa lahuma syai'un. Ketahuilah bahwa tidak ada bagi mereka berdua, budak dan wanita, ya, pembahagian yang ditetapkan. Tidak ada pembahagian yang ditetapkan kecuali ya sebagai jatah atau hadiah atau pembagian yang ditetapkan di waktu itu. Karena kalau para pejuang itu sudah ada ketetapannya. Pejuang yang berjalan kaki berapa dapat, yang berkuda berapa dapat. Wanita dan budak ini tidak seperti itu pembagiannya. Ditetapkan di waktu itu juga. Nah, ini yang dimaksud, bukan berarti tidak mendapatkan sama sekali, tetapi mereka mendapatkan walaupun tidak dalam bentuk standar pembagian harta rampasan perang. Itu jawaban pertama. Kemudian wa katabta tas'aluni an qatlil wildan. Engkau juga menanyakan tentang hukum membunuh anak-anak. Kata Abdullah bin Abbas, wa inna Rasulullah sallam lam yaqtulhum. Sesungguhnya Nabi tidaklah membunuh anak-anak. Wa anta fala taqtulhum. Maka kamu jangan sampai membunuh anak-anak. Ya. Illa an ta'lama minhum ma alima sahibu Musa min al-ghulam alladhi qatala. Kecuali kalau kamu mengenali anak tersebut, masa depannya, ya, apa yang terjadi pada dirinya, seperti sahabat Nabi Musa mengenali anak yang dibunuhnya, yaitu Khadir ketika membunuh anak dalam perjalanannya bersama Nabi Musa. Dia tahu anak ini nanti akan menjadi orang yang bejat, orang yang jahat, sementara kedua orang tuanya saleh. Dan dia pun membunuh bukan karena dia yang ingin membunuhnya, tetapi Allah yang memerintahkan untuk membunuhnya. Maka kalau begitu jangan sampai kamu melakukan itu, karena kamu tidak mengerti dan tidak mengetahui perkara yang akan datang. Ya. Maksudnya haramnya membunuh anak-anak. Kemudian wa katabta tas'aluni anil yatim mata yanqati anhu ismul yutmi. Kamu tanyakan tentang anak yatim kapan berakhir status keyatimannya? Kata beliau, fa innahu la yanqati'u anhu ismul yutmi hatta yablugha. Kata beliau, tidaklah terputus darinya status keyatiman sampai dia baligh. Wa yu'nasa minhu rusdun. Nah, ini tambahannya. Bukan semata-mata sampai baligh, tetapi sudah diyakini, ya, sudah dirasakan aman bahwa dia memang sudah mampu mengurus dirinya sendiri. Ya. Sudah bisa membedakan ini uang dia, ini uang orang lain. Bagaimana uang yang banyak itu dia bisa mengendalikan. Jangan dihambur-hamburkan begitu saja. Tidak dihambur-hamburkan begitu saja. Ini yang rusdun. Ya. Bukan semata-mata ketika dia sudah mimpi basah. Umur 12 tahun, 13 tahun dia sudah tidak yatim lagi. Ya. Statusnya tidak sampai segitu. Dia lebih jauh daripada itu. Diharapkan dia sudah mampu mengurusi diri sendiri, sudah bisa dan sudah mengerti mana yang baik bagi dirinya, mana yang membahayakan dirinya. Kemudian wa katabta tas'aluni an dzawil qurba. Engkau tanyakan kepadaku tentang dzawil qurba yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, seperlima dari harta rampasan perang, maksudnya kerabat-kerabat Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, wa inna za'amna annahum. Sungguhnya kami memahami bahwa yang dimaksud dengan zawil qurba itu kami. Maksudnya dia, beliau. Dia termasuk kerabat Nabi. Ya. Ya, dia masuk dalam istilah zawil qurba dalam syariat. Ya. Yang dimaksud dengan ahlul bait. Dia termasuk Abdullah bin Abbas. Makanya sepakat para ulama, Abdullah bin Abbas ahlul bait. Ya. Ahlul bait. Kemudian fa aba dzalika alaina qaumuna, tetapi kaum kami menghalang-halanginya, ya, menghalang-halangi dan tidak menerapkan pembahagian itu untuk yang ini, yang dzawil qurba ini. yang seperlimanya mereka tidak terapkan. Yang beliau maksud kata Al-Imam An-Nawawi adalah pemerintahan khilafah Bani Umayyah, ya, Yazid bin Muawiyah dan yang setelahnya. Mereka tidak lagi menerapkan itu. Mereka jadikan itu di Baitul Mal Muslimin, ya, bagian itu mereka pisahkan, tetapi itu Baitul Mal Muslimin dan tidak membagi-bagikan kepada Abdullah bin Abbas dan yang lain-lainnya, kecuali istri Nabi dan keluarga anak-anak Nabi SAW. Adapun seperti Abdullah bin Abbas, mereka tidak memasukkannya. Ini kejadian di zaman beliau. Dan fa'abadhalika alaina qawmuna, itulah riwayat yang sekarang ini yang menceritakan tentang tentang judul bab perempuan tidak mendapatkan jatah khusus dalam dari harta rampasan perang. Begitu juga budak yang ikut perang, kemudian haramnya membunuh anak-anak. Berikutnya 4626, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abdurrahman ibnu Bisrin al-Abdi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Ismail ibn Umayyah an Sa'id ibn Abi Sa'idin an Sa'id ibn Abi Sa'idin an Yazid ibn Hurmuza qala kataba Najdatu ila Ibn Abbas wa saqa al-hadits bimithlihi. Ini sanad yang lain, ya. Isinya juga riwayat yang telah berlalu. Najdah bin Amir mengirimkan surat kepada Abdullah bin Abbas bertanya tentang beberapa pertanyaan dan sisa hadisnya sama. Kemudian qala haddatsana Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Sufyan qala haddatsani Abdurrahman ibnu Bishr qala haddatsana Sufyan bihadzal hadis bitulihi, dengan hadis yang sama sempurna sampai terakhir. Ya. Ya, sama sempurna dengan terakhir. Apakah ini sanad yang bisa menerima satu nomor yang baru atau tidak? Ini yang saya ragu-ragukan. Ya. Kita lanjutkan hadis yang di halaman berikutnya 4627. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Wahb bin Jarir ibni Hazim qala haddatsani abi qala sami'tu Qaisan yuhaddithu an Yazid bin Hurmuz ha wa haddatsani Muhammad bin Hatim wal lafzulah قال حدثنا بهز قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد أن يزيد بن هور أن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابته حين قرأ كتابه. Ini tambahan ya, perkataan Yazid bin Hurmuz yang bercerita ini. Yazid bin Hurmuz bahwa Najdah bin Amir mengirim surat kepada Abdullah bin Abbas. Itu yang bercerita. Dan di sini ada tambahannya bahwa Yazid bin Hurmuz menyaksikan Abdullah bin Abbas saat membaca surat Najdah ini. Dia sebagai saksi, surat itu sampai kepada Abdullah bin Abbas, dia ada di sana, dan Abdullah bin Abbas menjawab membaca surat Najdah ini juga Yazid bin Hurmuz ada di situ. Ya. Fashahidtu Ibnu Abbas hina qara'a kitabah wa hina kataba jawabah. Saya juga menyaksikan ketika Abdullah bin Abbas menjawab surat tersebut. Surat itu datang, dia ada, dan dia melihat Abdullah bin Abbas membacanya. Surat itu dibalas oleh Abdullah bin Abbas. Yazid bin Hurmuz juga ada di sana dan dia menyaksikan apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Wa qala Ibnu Abbas wallahi laula an aruddahu annatnin yaqa'u fihi ma katabtu ilayhi wala nu'mata 'aynin qala fa kataba ilayhi innaka sa'alta an sahmi dhil qurba alladhi dhakara Allahu man hum wa inna kunna nara anna qarabata rasulillahi sallam hum nahnu فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح، يعني lebih tegas lagi. وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. Ini masih permasalahan yang sama, cuma banyak hal-hal yang menambahkan ya pemahaman kita terhadap hadis itu. Yang pertama ya pernyataan dari Yazid bin Hurmus yang bercerita, dia yang sebagai saksi ketika surat itu tiba, dia yang menjadi saksi juga ketika Abdullah bin Abbas membalas suratnya ini. Dan di sini dia menambahkan pernyataan Abdullah bin Abbas, dia benar-benar mencela dan ya, mengutuk penyimpangan Najdah bin Amir dengan mengatakan wallahi laula an aruddahu an natnin. Natnin itu kotoran ya, kotoran, kekejian. Jadi penyimpangan dalam agama ini kotor, keji, apalagi di zaman-zaman para sahabat. Ini penyimpangan yang benar-benar telak. Ketika para sahabat masih hidup, masih ada saja yang menyimpang ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan annatnin yaqa'u fihi ma katabtu ilaih. Kalaulah saya tidak berharap dia bisa kembali dari kekotoran yang dia lakukan sekarang ini, maka saya tidak akan menulis jawabannya. Tetapi karena ada harapan dia bisa kembali, makanya sekarang ini prinsipnya seperti itu. Karena petunjuk di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira orang yang kita anggap sekarang ini bejat, jahat, sesat, dia tidak menerima hidayah sama sekali. Kemungkinan dia yang diberi hidayah oleh Allah, kemudian kita yang disesatkan. Ya, karena di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup. Makanya Nabi SAW sangat khawatir tergelincir. Dan dia seringkali membaca doa dalam sujudnya, Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berdoa setiap hari. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Karena kita keberadaan kita di jalan yang lurus ini itu enggak akan ada yang sempurna. Banyak kekurangan-kekurangan, dan untuk tetap berada di atas itu saja belum ada jaminan. Belum lagi banyak kekurangan itu yang sudah pasti, keberadaan kita tetap di atas jalan lurus itu enggak ada jaminan. Bisa saja hari ini kita berada di atasnya, besok kita menyimpang, keluar bahkan dari jalan yang lurus. Maka terus diminta ya, petunjuk dari Allah. Nabi SAW banyak mengajarkan doa yang senada. Ya. Allahumma hdina wa yassiril huda lana. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Banyak doa-doa Nabi. Ya, makanya Abdullah bin Abbas masih berharap. Ya. Najdah bin Amir yang menjadi pemimpin kesesatan, dia bahkan memiliki pasukan yang besar, banyak pengikutnya dari Bani Ani Hanifah dan yang lainnya, dan dia sudah memberontak, menyerang kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Kalaulah tidak ada secerca harapan di hati Abdullah bin Abbas agar dia bisa meninggalkan kotoran tersebut, maka dia akan jawab. Tidak ada gunanya saya menjawab. Ternyata dia masih ada harapan. Walaupun nanti akhir ujung-ujungnya tidak ada kenyataannya. Tapi dia berharap petunjukkan di tangan Allah. Najdah bin Amir tewas dalam keadaan sesat. Ya. Walaupun Abdullah bin Abbas tetap mengirim menjawab suratnya dengan harapan dia bisa menerima hidayah. Itu yang kedua. Kemudian dari jawabannya ini banyak penegasan-penegasan ya, tentang anak yatim. itu tadi yang katakan wa innahu idza balaghan nikah. Ini tambahan yang baru. Sungguhnya ketika anak yatim itu sudah pada usia bisa menikah. Kan 12 tahun kan belum bisa menikah. Berarti dia sudah tahu bagaimana mengurus dirinya dan sudah siap untuk menikah, berarti ya biasanya kalau sudah tamat SMA itu sudah layak menikah. Ya. Saya sempat bercita-cita seperti itu. Tamat pondok nikah. Tapi ternyata belum tamat lagi, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu ke Madinah, ya. Dan 2 tahun di Madinah baru nikah. Intinya seperti itu. Ya, jadi usia keyatiman itu adalah ketika seorang anak yatim itu sudah sampai pada usia, sudah usia yang memang dia bisa mengurus dirinya dengan baik, ya, dengan bijaksana. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan kemarin, sampai selesai SMU ya, ini anak yatim masih berhak mendapatkan tunjangan keyatimannya, kafalah yatimnya, ya, masih berhak untuk dibiayai sekolahnya sampai selesai tingkat ini, selesai pondok pesantren dibiayai sekolahnya, bukan pada kalau dia sudah balik maka putus. Nah, ya, inilah ijtihad dan fatwanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Adapun tentang Dzul Qurba dan wanita yang dan budak yang hadir di medan perang, mereka tetap dapatkan, cuma standarnya bukan standar pembagian untuk para pejuang. Hadis berikutnya 4628. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Zaidah qala haddatsana Sulaiman al-A'mash an al-Mukhtar ibn Sayfi an Yazid ibn Hurmuz, yang tadi yang bercerita, qala kataba Najdatu ila Ibn Amir fa dzakara ba'd al-hadits wa lam yutim al-qissah ka itmam man dzakara man zakarna hadithahum. Ya, ini hadis yang sama secara ringkas diisyaratkan oleh Imam Muslim. Setelahnya 4629 dengan hadis yang terakhir di bawah bab ini, 4630 di bawahnya, Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddathana Abdurrahim ibn Sulaiman an Hishamin an Hafsata binti Sirin. Ini baru sanad yang lain ya. Hafsah binti Sirin ini perempuan perawi hadis. Beliau ini dari keluarga ahli hadis. Ya. Saudaranya ada namanya Ali bin Sirin, Muhammad bin Sirin. Ya, mereka semuanya adalah perawi-perawi hadis. Ya, para penuntut ilmu yang menjaga agama ini. Kalaulah mereka tidak seperti itu, maka tidak akan begitu indah, begitu sempurna sampainya syariat Allah ke zaman kita sekarang ini. Kita tinggal tahu beres. Saya Muslim ini tinggal kita baca dan sudah terkumpul, sudah dibukukan, sudah diterjemahkan, sudah disyarahkan. Sementara mereka dahulu mengumpulkan, kemudian mereka memahami dan mengamalkan serta mensyarahkan. Dan mencari syarahnya itu juga mereka mengembara, mencari guru-guru. Ya. Inilah mereka di zaman pembukuan hadis, periwayatan hadis. Hafsah binti Sirin, ya, ini salah seorang ulama di generasi tabi'in, wanita, ya. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah. Ummi Atiyah, sahabat wanita Ansar yang perawi hadis, tokoh terkemuka, ya, dan seringkali dikedepankan oleh Nabi dalam urusan agama. Disuruh dia mengurusi jenazah, memandikan jenazah, mengafani jenazah, mengajarkan wanita-wanita, mengajak wanita orang-orang wanita-wanita keluar dari rumah untuk salat Id. Nah, banyak sekali keikut sertaan Ummu Atiyah dalam urusan agama di kalangan wanita. Beliau juga perawi hadis, di sini muridnya tadi Hafsah binti Sirin. Ummu Atiyah Al-Ansariyah qalat radhiyallahu anha, ia berkata, "Ghazawtu." Ini juga keutamaannya. Pernah ikut perang bersama Nabi. Ghazawtu ma'a Rasulillah SAW 7 ghazawat. Bukan 1-2 kali, tetapi berapa? 7 kali. Ya. Subhanallah. Ummu Atiyah. ikut saya ikut berperang bersama Nabi, ya, sebanyak 7 kali peperangan. Akhlufuhum fi rihalihim, saya berada di belakang pasukan. Fa asna'u lahumut ta'am, saya siapkan makanan untuk mereka. Wa udawil jarha, saya obati yang terluka. Wa aqumu 'alal mardha, dan saya mengurusi orang-orang yang sakit. Ya. Yang sakit mungkin sakit bukan kena terluka, tetapi sakit karena memang perjalanan jauh. Kadang ratusan kilo mereka tempuh untuk peperangan. Sudahlah perjalanan ratusan kilo, yang dituju di sana perang. Ya. Seperti perang Tabuk itu ratusan kilo. Ya. Ratusan kilo. Yang di sana bukan berleha-leha, bukan untuk pembagian makanan, tetapi di sana untuk perang. Jadi mungkin saja mereka sakit dalam perjalanan, maka termasuk yang mengurusi mereka Ummu Athiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Hadis terakhir, Imam Muslim mengatakan hadatsanahu Amrun An-Naqid qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Hisham bin Hasan bi hadzal isnad nahwa. Ya. Ini hadis yang terakhir, dan dengan semua riwayat yang telah kita baca, maka yang telah kita ketahui ikut perang bersama Nabi dari kalangan wanita, beliau ini yang adalah Ummu Sulaim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian Fatimah, kemudian beliau ini Ummu Athiyah Al-Ansariyah, dan wanita-wanita yang lain. Tapi yang ada diceritakan dalam riwayat yang ada di bab kita ini, mereka kemudian tugasnya pun sudah jelas. Mereka bukan mengangkat senjata untuk membunuh musuh. Walaupun Ummu Sulaim dalam hadis yang pertama, beliau mempersiapkan diri dengan belati, ya, bukan untuk menyerang, tetapi mengantisipasi bila mana ada musuh yang menerobos masuk ke belakang, sampai ke belakang pasukan dan menyerang wanita. Maka dia mengatakan, kalau nanti ada yang datang ke sini Rasulullah, saya tikam perutnya. Nabi SAW tertawa dengan semangat wanita yang luar biasa ini, Ummu Sulaim. Kemudian juga mereka tugasnya adalah mengobati yang terluka, seperti pernyataan Ummu Athiyah tadi, memberi minum juga apa yang diperbuat oleh Ummu Sulaim dengan Aisyah di perang Uhud, yang disaksikan oleh Anas bin Malik. Kemudian juga seperti tadi, memberi makan, menyediakan air minum, mengobati yang sakit. Nah, inilah peran yang sangat penting di emban oleh para wanita-wanita yang ikut perang bersama Nabi SAW dari generasi pertama umat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bab berikutnya. Bab adadu ghazawatin Nabi SAW, bab jumlah peperangan Nabi. Sebelumnya pernah, bukan satu kali, ada lebih dari satu kali kita jelaskan perbedaan istilah untuk perang yang diikuti oleh Nabi dengan istilah untuk perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Perang yang diikuti oleh Nabi langsung dan dari pimpin, dia yang mengerahkan, itu namanya dalam istilah bahasa Arab ghazwah. Ghazwah. Ya, ghazwatun atau ma'rakah. Ya. Sementara yang tidak diikuti oleh Nabi, dia hanya mengirim pasukan, itu disebutkan dengan sariyah atau jamaknya saraya, sariyatun. Ya, jamaknya saraya. Kemudian setelah kita ketahui perbedaan tersebut, maka di sini pembahasannya adalah jumlah ghazawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita baca hadis yang pertama, 4631. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar wal-lafdu libni al-Muthanna qala haddathana Muhammad ibn Ja'far qala haddathana Syu'batu an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى قال فلقيت يومئذ زيد بن أرقم وقال ليس بيني وبينه غير رجل أو بيني وبينه رجل. قال فقلت له كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال 19. قال 19. فقلت كم غزوت أنت معه؟ قال 17 غزوة. قال فقلت فما أول غزوة غزاها؟ قال ذات الأسير أو الأشير. ذات الأسير أو الأشير. Ini riwayat yang pertama bermula dari cerita Abdullah ibn Yazid Abi Ishaq. Abu Ishaq ini yang bercerita, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Ia berkata, "Anna Abdullah ibn Yazid kharaja yastasqi bin nas." Abdullah bin Yazid kemungkinan anaknya Yazid bin Ummu Muawiyah pada khilafah Bani Umayyah. Ya. Abdullah bin Yazid ya, keluar meminta hujan bersama manusia. Jadi salat minta hujan itu di luar. Di luar, di lapangan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, seperti dilakukan oleh Umar. Ya, dan Nabi juga. Dan seterusnya, fa shalla rak'atain. Maka beliau Abdullah bin Yazid dengan orang banyak melakukan salat istisqa itu dua rakaat. Ya. Tsumma istasqa. Ya, kemudian dia berdoa meminta hujan. Ya, beda antara, karena paketnya ada hanya sekedar doa ada. Hanya sekedar doa ada. Meminta hujan itu hanya sekedar doa seperti yang dilakukan oleh Nabi di atas mimbar Jumat. Ketika dia datang orang Badui kemudian dia mengatakan kemarau sudah terlalu panjang. Ya, tanaman sudah banyak yang mati, keluarga kami, anak-anak keturunan kami sudah banyak yang kelaparan. Dia sedang khutbah Jumat itu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kata Badui tadi, "Ya Rasulullah, tolonglah mintakan hujan. Berdoalah minta hujan kepada Allah." Maka Nabi langsung berdoa. Nah, ini minta hujan dengan hanya sekedar berdoa. Ya. Kemudian minta hujan ada paketnya seperti yang terjadi ini, yaitu melakukan salat dan salatnya di lapangan. Kemudian setelah salatnya itu ada khutbahnya. Ya. Kemudian berdoa, ya, berdoa khusus menengadahkan tangan, ya, meminta kepada Allah setelah selesai sholat, setelah selesai sholat, ya, itu yang dikerjakan oleh Umar, ya, ketika menyuruh berdoa juga Abdullah Abbas paman Nabi, ya. Qala, ini cerita tentang yang lain tentang minta sholat minta hujan yang dilakukan oleh Abdullah bin Yazid. Kemudian masuk ke cerita inti kita. Qala falaqitu yawma idzin Zaid bin Arqam. Jadi di antara yang salat ikut salat istisqa ini siapa? Zaid bin Arqam, sahabat Nabi. Ya, Zaid bin Arqam ini ketika di zaman Nabi dia masih kecil. Ya. Di zaman Nabi dia termasuk sahabat-sahabat yang kecil. Zaid bin Arqam ini ya ikut serta salat istisqa tadi. Abu Ishaq ikut juga dan dia berjumpa dengan sahabat ini di sana. Berjumpa dengan sahabat di waktu itu, di ujung-ujung zaman sahabat, ini adalah bulan, kejatuhan bulan dalam istilah kita. Ya, luar biasa. Mereka berupaya untuk, para tabi'in itu berupaya untuk bisa berjumpa dengan sahabat. Dimanapun sahabat berada, mereka akan kejar. Makanya di antara manakib yang diceritakan oleh para ulama, ketika memaparkan biografi tabi'in, nah, mereka salah satu manakib yang mereka sebutkan berjumpa dengan 10 orang sahabat, berjumpa 15 sahabat, berjumpa 20 sahabat, ini menambah keutamaan. Maksud berjumpa ini kan tuh mereka menuntut ilmu, mengambil hadis. Abdullah bin Abi Mulaika, salah seorang imam tabi'in, murid dari sahabat Nabi SAW, ia berkata, "Saya berjumpa dengan 30 sahabat." Ya. Dan dia mengambil hadis dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Yang ke-30-an ini, kata Abdullah bin Abi Mulaika, ke-30-annya mereka takut terjatuh kepada nifaq. Ya. Takut terjerumus, takut mereka ada nifak dalam hati mereka. Ini sahabat. Ya, ini diantara dalil bahwa generasi tabi'in itu berupaya mencari kesempatan untuk bisa berjumpa dan menimba ilmu dari sahabat Nabi. Karena semakin pendek jalurnya kepada, semakin dekat jalurnya kepada Nabi, semakin tinggi nilainya. Ya. Maka Abu Ishaq As-Sabi'i ketika berjumpa dengan Zaid bin Arqam ketika itu sahabat Nabi, ia benar-benar bergembira dan menyempatkan menerima ilmu dari Zaid bin Arqam. Ya. Dia langsung menerima ilmu. Kata beliau, wa qala laisa baini, ini juga diceritakan oleh Abu Ishaq, wa qala laisa baini wa bainahu ghairu rajulin, jarak pemisah antara saya duduk dalam sholat tersebut dengan beliau hanya satu orang. Ya, hanya satu orang antara dia dengan Zaid bin Arqam. Au baini wa bainahu rajulun, atau dalam ungkapan yang lain, antara saya dengan dia satu orang. Qala faqultu lahu. Jadi dia mungkin tidak mungkin lagi menghadap dekat, tapi orang yang di antaranya juga tidak ada, tidaklah terganggu dengan ilmu ya. Nah, zaman itu zaman ilmu, maka dari jarak yang terpisah itu dia bertanya kepada Zaid bin Arqam. Inilah talabul ilminya. Apa pertanyaannya? Ya. Faqultu lahu, kam ghaza Rasulullah SAW? Berapa kali Nabi memimpin peperangan, ikut berperang? Qala tis'a asyrata. Tis'a asyrata. Kata beliau, berapa tis'a asyrata? 9 asyra 10. Berarti 19. Ya. Tis'a 9 asyra 10. Tis'a asyra 19. 19 kali. Kata Zaid bin Arqam, faqultu kam ghazauta anta ma'ahu? Kalau engkau berapa kali ikut bersama Nabi berperang? Ya. Kata Zaid bin Arqam, qala 17 ghazwah. 17 kali peperangan. Ya, dari 19 kali berperang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikuti oleh Zaid bin Arqam 17 kali. Ya, 17 kali. Ini kemuliaan beliau, keutamaan beliau. Ya, qala faqultu, saya tanyakan lagi, fama awwalu ghazwatin ghazaha? Peperangan apa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi? Ya, dari 19 kali itu, peperangan apa yang pertama kali? Qala Dzatul Usair. Itu perang Dzatul Usair. Atau dalam istilah lain, Dzatul Usair. Pakai Shin. Ya, kalau kita mungkin sulit juga membedakan Shin yang bertitik tiga dengan Shin yang tanpa titik. Kalau dalam banyak yang tidak membedakan malah dalam kata-katanya. Tetapi di sini dijelaskan bila mana ada Dzatul Usair atau Dzatul Usair, tidak ada masalah. Karena kedua-duanya benar. Ya, istilah Dzatul Usair nama tempat. Jauh sebelum perang Badar. Ya, yaitu tahun pertama Nabi sudah mulai berperang. Ya, Nabi SAW sudah mulai menampakkan kekuatan kepada Mekah. Yang dikejar itu adalah kafilah dagang Quraisy. Ya, ini perang urat saraf. Walaupun banyak di antara perang itu tidak terjadi, karena kafilah dagang itu melarikan diri, lolos dari kejaran. Tetapi kan sudah menakut-nakuti. Ya, menampakkan bahwa kaum muslimin sudah tidak lagi menerima kalah dan tidak lagi dijadikan sebagai objek empuk untuk diserang, untuk ditindas. Mereka sudah punya kekuatan, sudah mendapatkan izin untuk berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu tentang jumlah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Zaid bin Arqam ini, yaitu 19 kali, dan Zaid bin Arqam mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta 17 kali berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan yang luar biasa. Ikut melakukan ibadah bersama Nabi itu keindahan. Makanya dalam konteks yang lain, Nabi SAW ketika memperbincangkan tentang keutamaan umrah di bulan Ramadan, ya, apa kata Nabi SAW? Keutamaannya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Dan bahkan dalam riwayat yang lain, sama dengan melaksanakan ibadah haji bersamaku. Jadi beribadah bersama Nabi ini keutamaan besar. Ini jelas-jelas lagi. Satu kali perang bersama Nabi ini sudah manakib yang besar. Ikut sholat bersama Nabi di belakangnya sudah merupakan keutamaan. Ikut haji bersama Nabi sudah merupakan keutamaan. Ikut bersedekah bersama Nabi, karena bersama Nabinya itu yang luar biasa. Ini bukan 1-2 kali. 17 kali dari 19 kali Nabi berperang, ya, itu disertai dan diikuti oleh Zaid bin Arqam. Ini tidak lain menunjukkan betapa mulianya, betapa indahnya masa-masa kehidupan sahabat yang mulia ini, Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Dan insyaallah kita lanjutkan membaca hadis-hadis berikutnya pada awal pekan yang akan datang. Besok insyaallah kita kembali kepada menjelaskan surat ayat-ayat yang dibaca oleh imam dalam subuh, kemudian kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.